Tulade, Rasul Paulus Bohulio, Ode Ole, Timotius. 1 Timotius pasal 1. Salam ulon oleh Paulus talo oleh Rasul Isa Almasih, motu ude olo palen dalu Allah Ta'ala, tamo o salamati, wauti Isa Almasih, bukanlah uya kinindo, ode oleh Timotius wala upulua, todelomo imanindo. Rahmati, ponu, wau toli ango, wau udame, wau senangi mondo Allah Ta'ala ti papa, wau mondo oleh Isa Almasih eando, walemu mololaita. To wau lona ode provinsi lo Makedonia, walo hila walo uto o tutua ode olemu, alihui o matutolapo to kota lo Efesus, wau mona sehati ma tau tawala, tehe pengajari lo pengajari weo, alihumo berendi, to wahemo poladu pengajari baito. Walayama ode on mongolio, dila mapok pusingia pilu, wau sili talo sila-sila, u dila upulitio. Ngamila baito, bomo timbulu butola, wau dila uhunalio, to umapu wujudu lo niati lo Allah Ta'ala, moli imani. Patuju lo nasihati baito, dek wite itu toli ango u asadelio mondo hilau beresi, mondo pikirangi mo piyohu, wau mondo imani u otutu. Bolu tamalolo lama dalala ubanari baito, walau uhepo bisala u dila uhunalio. Timongolio ila mengajari to tau lo hukum lo Taurat, padahali Timongolio lo hilawa dila pahamu lo uhe pengajar Limongolio walo u yakini. Otawa ando dulota, de unga amila hukum lo Taurat itu mau piyohu, wonu pupohunara to tambah tilio. Oto tayo mau, de hukum itu dila piloh tulio ode tabanari, bo ode ta durhaka, wau dila taati. Ode ta dila hepolubwa Allah Ta'ala, wau ta odusa, ode ta dila salehe, wau ta melambanga aturu, tamu hinggila nyawa di papa wali mama lio, wau tamu hinggila nyawa lo tau wewa mao. Ode tau tau wala tahu loto, wau mengololai, tamu tahilawa lo mengololai. Ode tamu popotali ala tau, ode tamu himulowa, ode tamu tadi ala ulimbulo, wau ode timidu tau tahe pahutua ula lawannya lo pengajari banari. Pengajari baito, motu ude wala habari mau piyohe lontu Allah Ta'ala, tamu sahuru, wau tapa tuti pujiolo. Habari baito, maafil maraca leo mai olau. Wa umusukuru ode Isa Almasih eanto, tahe menghimai rotolo ode olau. Sababuti olo nganggap olau, muali para caya leo mopona lo tugasi baito. Open wa umumulu mai, hemo po oleta tangkuli Isa, wa hemo lo arinaya tahe dudua olio, wa hilau moto heto. Bopon wa utuli ang Allah Ta'ala, mailu hilio mai ode olau. Sababu tu aku tu baito, wau dipo paracaya ode oleh Isa Almasih, wau dipo ilo sadar yau, de unga amilah huhutu baito, lalawani walau kandaki lo Allah Ta'ala. Rahmati lo eyando, mailu hilio mai, walau ulelebe ode olah upependa, walau imani, wau toli ango, todelomo oleh Isa Almasih. Walu walau iat wau otutu banari odie, di Isa Almasih lo name ode dunia beti, mopo salamati lo tau tawala ta'orusa. Lo iya baito patut ditolimolo. Tawala talo tau nga amila, wau ta lebe odusang hundua. Bawa ulololimo ponu wau toli anga lontu Allah Ta'ala. Ali tau nga amila, tamamuali para caya ode oli Isa Almasih. Wau mololimo tutumula kekali, moondo osasabari li Isa Almasih, u otutu ode olau ta lebe odusang hundua betia. Allah Ta'ala olongia lo nga amila jamani, patuti hurumakiolo, wau popemasa huruola, molo laita. Sababu Allah Ta'ala tadila o ondo itu kakali wau bot wau. Amin. Timotius wala uto dalam o imani. Tugas iba itu ma pila potunggul umai ode olemu motu ude wala po otalu Allah Ta'ala uma pila potunggulai lo mga nabi temimbihu batangamu. Alih wala po otaba itu iya mo po juangi ma umupiohu. Wau alih wio muali o imani molotolo wau o pikirangi mo piohu. Kolua ngololota, tamalolo lama pikirangi mo piyohu, tunggulo imani limongolio, malo andulu. Tawaro talio, te Himeneus, wau te Iskandar, tamailudu umao, oda iblisi, alihuti mongolio motobati, mohujati Allah Ta'ala.